menemaniku terasa begitu indah tuk dilukiskan. Wow, wow, wow, wow. Seberkas bayangmu tercipta di benakku setelah ku rasakan dalamnya artimu. Oh, oh, dalam detik penuh bahagia telah ku coba tuk resapi satu yang terbaik untuk dirimu kini. Terukir untuk kita jaga di batas bening jiwa yang kita cipta bersama. Bening jiwa yang kita cipta bersama.